Setiap waktu, setiap malam, hatiku tenang jika mengingatmu, oh sayangku. Ku butuh kamu. Saat hari lengah, keringat membasah, kau usah pelukku, nyaman di pelukmu, oh sayangku. Ku butuh kamu. Kita akan bersama, tak ada bosan-bosannya. Dulu, kini, hingga nanti, sampai kita tua. Kita dulu, kini, hingga nanti, sampai menutup mata. Hai. Selamat ulang tahun yang ke-23. Aku gak tahu aku harus beliin kamu kado apa, jadi aku bikinin ini aja. Kamu telah menjadi pacar terbaik sedunia.